kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala bantuannya untuk mengisi ketaatan itu di atas ketaatan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَحْ, apabila engkau telah selesai dari melakukan usaha-usaha, maka angkat kembali, kerjakan usaha yang lain. Maka termasuk dari bab ayat ini adalah membangun ketaatan di atas ketaatan, mengisi kebajikan setelah kebajikan. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mayoritas orang sering melalaikannya, sering lupa akan nikmat tersebut. Baru kemudian kita sadar tatkala kita tidak mendapatkan lagi nikmat tersebut. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua kenikmatan yang sering manusia itu lalai padanya, yaitu nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang dan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini, walhamdulillah, pertama kali setelah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Siapapun yang menjadi sebab kebaikan ini barakallahu fikum terlaksana, saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Jalla wa'ala membalas dengan yang lebih baik dari apa yang telah dikeluarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini saya mengangkat tema yang terkait dengan persoalan persaudaraan dalam pandangan agama. Kalau sebelum solat maghrib atau setelah solat asar kita berbicara tentang betapa ngeri yang namanya teman di dalam hidup, dan betapa berbahaya yang namanya salah memilih teman di dalam mencari keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita telah menukilkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ucapan yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, dan kita tutup bimbingan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Bash rahimahullah ta'ala. Semua ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata pertemanan itu sangat menentukan dalam keselamatan kita beragama. Kapan saja kita keliru memilih teman, kapan saja kita salah memilih teman, maka di saat itu barakallahu fikum, malapetaka di dalam agama kita akan menimpa kita. Seorang ulama yang bernama Imran bin Hifaz, seorang alim ulama, dia berniat ingin menyelamatkan anak dari pamannya, seorang wanita. Anak pamannya ini berpemikiran khawarij, menghalalkan darah saudaranya, menghalalkan untuk membunuh mereka. Lalu dia dicari, berniat untuk menyelamatkan wanita yang lemah ini, tetapi dia memiliki pemahaman hadis, pemahaman terorisme di dalam agama. Segenap saudaraku kaum muslimin, ketika Imran ibn Irfan ini menikahinya, maka ternyata Allah wujudkan sebaliknya. Bukan wanita itu terselamatkan, tetapi Imran ibn Irfan terhinakan dengan istrinya rahiman wa rahimahumullah. Sungguh sangat berbahaya bila seseorang salah dan keliru di dalam memilih teman rahiman wa rahimahumullah. Maka barakallahu fikum. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara tentang ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Jalla wa Ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lakukanlah perbaikan di antara saudara kalian, di antara dua orang barakallahu fikum yang berselisih, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati oleh-Nya. Ayat ini aduhai betapa agungnya. Ayat ini bila dikaji dan didalami, aduhai betapa berat di dalam menerapkan. Kenapa kita mengatakan berat? Karena barakallahu fikum, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang menyebutkan al-arwahu junudun mujannada, ruh-ruh itu bagikan bala tentara. Dia akan berpasangan, dia akan bersatu, dia akan saling jinak-menjinakkan apabila ruh itu sepadan. Apabila ruh itu sama, maka dia akan bisa sejalan, dia bisa seiring barakallahu fikum terhadap persatuan imaniyah itu terlupakan karena barakallahu fikum adanya kenyataan yang kita ketemukan dalam hidupnya kaum muslim. Untuk kita bisa melihat bagaimana indahnya ukhuwah imaniyah itu, kita berjalan menuju 1400 tahun yang silam kurang lebih dalam kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Persatuan yang sangat indah yang mereka telah wujudkan. Bahkan riwayat sahihah telah membuktikan dalam persoalan dunia bagaimana dia benar-benar memperhatikan saudaranya rahimani wa rahimakumullah jami'. Ketika barakallahu fikum terjadi perang Uhud, dan kita menyadari bagi ikhwan atau saudara kami kaum muslimin yang pernah menziarahi Uhud dan juga pernah melihat tentang makam para syuhada dalam peristiwa perang Uhud barakallahu fikum, dia akan berjumpa dan menyapa sebuah peristiwa yang indah yang itu mewujudkan persaudaraan yang sangat tinggi rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka-mereka yang terluka di medan laga, dari mereka-mereka yang masih hidup di saat itu, satu di antaranya minta kehausan. Ketika yang membawa air ini datang, mendengar saudaranya meminta juga kehausan, dia tidak jadi untuk meminumnya. Dia mengisyaratkan kepada saudaranya yang kedua. Ketika sang pembawa air ini membawa kepada saudaranya yang kedua, yang ketiga berteriak minta air, minum. Dalam di saat mereka terluka, dia juga menyesal. dan tidak mau kemudian meminumnya. Lalu dia mengisyaratkan kepada saudaranya yang sedang terluka pula. Sampai kemudian ke berikutnya, mendengar juga sama. Maka selesailah mereka-mereka yang meminta. Dia mencoba berusaha untuk kembali kepada yang pertama. Ternyata yang pertama sudah meninggal dunia. Kembali kepada yang kedua. Ternyata yang kedua sudah meninggal dunia. Berangkat kepada yang ketiga. Yang ketiga telah meninggal dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aduhai betapa indahnya persatuan mereka barakallahu. Betapa indahnya persaudaraan para sahabat Nabi Ridwanullah alaih ajma'i. Namun, kita ingin tahu di mana rahasia persaudaraan yang begitu indah barakallahu. Ternyata, persaudaraan yang dihasilkan atau diraih yang begitu indah dalam penampilan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaih ajma'i. Karena sebuah pertemuan di atas satu naungan, yaitu naungan La ilaha illallah, dan di atas satu jalan, jalan itulah Siratal Mustaqim. Inilah yang mempertemukan mereka. Dan kalimat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah yang menaungi dan memayungi mereka dalam persaudaraan yang indah barakallahu fikum tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini intisari dari persaudaraan yang telah dibuktikan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebuah pertemuan di atas satu jalan, itulah jalan yang disebutkan oleh Allahu jalla wa ala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Inilah dia jalan yang lurus. Yang mereka telah tapaki dengan imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terwujud persaudaraan dan persatuan yang indah di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Mereka barakallahu fikum di dalam menjalankan jalan yang lurus ini dan yang lurus ini, di dalam mewujudkan persaudaraan yang indah, mereka dipayungi oleh kalimat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Semuanya berjalan di atas konsekuensinya barakallahu fikum. Maka termasuk dari persaudaraan yang indah, persaudaraan yang indah di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu mengingatkan, menasihatkan, bahkan memberikan teguran dengan keras yang salah dan keliru. Hafizani wa hafizakumullah. Subhanallah. Sudah kita sebutkan di depan. Persaudaraan yang indah dan persatuan yang kokoh dan kuat bukan berarti kemudian kita tidak mengingkari yang mungkar. Dan kita barakallahu fikum diam dari kesalahan dan kesiluan. Agar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat barakallahu fikum tentang bagaimanakah dalam peristiwa perang Tabuk, tiga sahabat Nabi yang jujur barakallahu fikum tidak berangkat rahimani wa rahimakumullah menuju Tabuk. Dengan alasan yang mereka ungkapkan dengan penuh kejujuran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salah. Mereka jujur mengakui kekeliruan dan kesalahan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian 50 malam berlalu barakallahu fikum setelah ungkapan kejujuran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nasihat mungkin kita katakan pedas kalau di masa sekarang ini diterapkan kepada orang yang baik barakallahu fikum. Tapi mereka dengarkan tiga orang ini rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Ka'ab bin Malik berusaha sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencuri pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Nabi akan tersenyum. Dicoba untuk dicari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melirik pada dirinya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak melirik barakallahu fikum kepada dirinya. Jangankan mau mengucapkan kalimat salam dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang berjuang bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Agar kita menyadari bahwa keindahan persaudaraan di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in tidak menafikan ingkar muka, tidak menafikan adanya menegur yang salah barakallahu. Justru kalau seseorang membiarkan saudaranya yang salah demi menjaga ukhuwah persaudaraan, maka ini adalah persaudaraan yang salah barakallahu. Kalau seseorang diam dari kekeliruan dan kesalahan dengan alasan menjaga persaudaraan, maka ini adalah persaudaraan yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Keindahan persaudaraan yang diwujudkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in terbukti barakallahu fikum ketika ada dari mereka yang melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat yang lain untuk tidak mengucapkan salam dan tidak mengajak Sa'ad bin Malik dan dua temannya untuk berbicara. Sampai Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu mengungkapkan perasaan dirinya, dunia yang begitu luas tersulap menjadi sempit barakallahu fikum. Mau ke sana tidak ada yang menyapa. Dia mencoba untuk mencari temannya di pasar. Mungkin ada yang mau salam. Tidak ada seorang pun yang menyapanya. Apa sih dosanya? Apa sih kesalahannya? Sebelum mendapatkan taubat dan pengampunan dari Allah Jalla Subhanahu. Tabarakallah fikum. Kesalahan dan kekeliruannya karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Padahal beliau mengikuti perang-perang sebelumnya. Rahimani wa rahimakumullah. Namun pada perang Tabuk beliau tidak ikut. Rahimani wa rahimakumullah. Tabarakallahu fikum. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya untuk meninggalkan Ka'ab bin Malik. Tidak ada istilah bahwa yaitu suamiku kasihanlah. Semuanya tunduk di atas tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu barakallahu fikum. Namun coba kita lihat barokahnya. Di saat kepatuhan menjalankan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barakallahu fikum. Sudah dunia yang dirasakan oleh Sa'ad bin Malik begitu sempit. Istri disuruh meninggalkan dia, pisah. Tidak ada yang menyapanya. Dalam kondisi barakallahu fikum demikian, ujian besar datang dari kerajaan barakallahu fikum kafir. Kirim surat. Saya mendengar bahwa Anda diperlakukan oleh Muhammad demikian. Mari Anda bergabung bersama kami. Kami akan berikan kedudukan kepada Anda. Sudah ajakan barakallahu fikum. Dalam kondisi uji besar, datang kemudian tawaran yang indah untuk bergabung rahimani wa rahimakumullah. Maka Sa'ad bin Malik mengatakan, ini juga ujian keberikutnya. Dinyalakan api, lalu dibakar barakallahu fikum serta tersebut. Subhanallah. Dia sabar untuk menghadapi keputusan dan ketentuan dari Allah Jalla wa'ala. Sampai kemudian Allah menerima taubatnya rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Pelajaran besar. Agar kita jangan salah dan keliru. Yaitu, kita tidak dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat siapa yang salah. ini yang salah itu alim besar. Berarti jangan. Tidak. Kita tidak dididik oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat siapa yang salah. Kita diajari yang namanya kesalahan itu adalah untuk kita kembali daripadanya. Untuk kita tidak mengikuti kesalahan itu. Siapapun yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Rahimani wa rahimahumullah. Ini gambaran tentang betapa indahnya persaudaraan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam amal kebajikan, dalam amal soleh, di dalam ingkar mungkar, mereka tetap mewujudkan barakallahu fikum ukhuwah imaniyah itu sendiri. Disinilah tampil syayatin sekarang. Di masa kita sekarang ini. Menampilkan barakallahu fikum ketika seseorang mengingatkan temannya yang salah dan keliru. Orang yang mengingatkan ini dikatakan pemecah belah. Kita mau menerapkan sebuah kasih dan cinta ukhuwah imaniyah kita kepadanya. Kita ingkari, kita nasihati, kita bimbing, kita arahkan. Lalu syayatin bermain di sana. Menampilkan barakallahu fikum. Kalau nasihat kita ini, bimbingan kita ini merupakan gambaran menjelekkan dia, menjatuhkan dia. Padahal barakallahu fikum itu adalah gambaran ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang kita wujudkan. Itulah dia syayatin yang bermain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau sekiranya sikap mereka dalam sebuah bimbingan dan arahan, sebuah kemungkaran dan kesalahan, satu, insyaallah yang salah itu akan cepat kembali rujuk barakallahu fikum. Tapi terkadang orang yang salah ini juga dibantu oleh syayatin dari kalangan manusia dan jin untuk dia tamati terus-menerus di atas kesalahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyira al-muslimin, barakallahu fikum, bahwa sekali lagi kita dididik oleh sejarah gambaran indahnya persaudaraan kesalahan dan kekeliruan barakallahu fikum yang dilakukan oleh seseorang, kita tidak dididik untuk melihat siapa yang salah itu. Siapa yang keliru tersebut. Siapapun yang keliru dan salah, maka dia wajib untuk rujuk dari kesalahan dan kekeliruan. Dan juga barakallahu fikum, kita tidak boleh, kita yang menjaga persaudaraan ini, tidak boleh untuk mengikuti yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendidikan yang agung dan besar segenap saudaraku kaum muslimin. Bahwa kalau saudara kita, adik kita, mungkin anak kita, mengingatkan kita, memberikan nasihat kepada kita sebagai seorang bapak, anak kita mungkin lebih dahulu belajar agama, adik kita lebih dahulu mendengar agama, belajar ilmu agama, maka barakallahu fikum, ingat saudara Anda ini ingin mewujudkan persaudaraan yang benar-benar, bukan cuma persaudaraan kekeluargaan, tetapi persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah syayatin bermain. Menganggap teguran saudaranya ini usaha memecah belah di masyarakat. Subhanallah. Usaha untuk kemudian tidak bersahabat dengan masyarakatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, mari kita mendengarkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menggambarkan indahnya persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal-huma." kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih cintanya, permisalan orang-orang yang beriman di dalam sayangnya, bagikan satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila satu tubuhnya itu adalah merasakan kesakitan, maka seluruh jasad akan ikut terpanggil merasakan sakit. Bahkan sekujur tubuhnya akan terpanggil untuk panas, barakallahu fikum. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Indah permisalan persaudaraan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanahu. Tapi perlu kita ingat tadi di depan, persaudaraan yang indah yang diwujudkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, persaudaraan di atas satu jalan yang lurus. Kedua, persaudaraan yang dinaungi dan dipayungi oleh syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka barakallahu fikum, setelah kita mengerti dan mengetahui hal itu, bahwa persaudaraan yang hakiki dan yang sesungguhnya, persaudaraan di atas satu jalan, kita akan bertanya, kenapa persyaratan ukhuwah, persaudaraan iman ini harus bisa sejalan? Apa ada jalan-jalan yang lain yang mungkin tidak menjadikan kita bersatu? Jawabannya dia. Dengarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam akhrajahu al-Imam Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah menggariskan kepada kami, di hadapan kami, satu garisan. Lalu beliau mengatakan, ya Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah mengomentari satu garisan ini, ini adalah jalanku yang lurus. Wa khatta khutufan an yamini dalikal khatwa an shimali. Lalu Nabi menggariskan garisan-garisan yang banyak, sebelah kanan, sebelah kiri, jalan yang satu itu. Dalam riwayat, jalan-jalan itu memotong jalan yang satu tersebut. Ayat dalam penafsiran ulama, gambaran jalan-jalan yang banyak, ini jalan yang satu lurus, jalan yang banyak ini memotong. Ada yang menafsirkan jalannya banyak sebelah kanan dan sebelah kiri. Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, hadihi subul, ini adalah jalan-jalan, tidak ada satupun dari jalan yang banyak ini kecuali syaitan menyeru di atasnya. Subhanallah, barakallahu fikum. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita diberitahukan bahwa jalan persaudaraan yang hakiki, jalan keselamatan menuju persaudaraan yang benar adalah meniti jalan yang satu, barakallahu fiik, dan meninggalkan jalan-jalan yang banyak. Tidaklah ada seseorang terjatuh pada jalan yang banyak kecuali akan berpecah belah rahimani wa rahimakumullahu jami'. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka seruan ajakan menuju perpecahan, itulah dia seruan syayatin. Tiadalah dari satu jalan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan syaitan menyeru di atasnya. Setanlah yang mengajak kita menuju perpecahan. Keluar dari jalan yang satu dan lurus, menghancurkan perukhuwah, persaudaraan iman kita. Sehingga jangan heran kalau ada dari saudara kita muslimin tiba-tiba menghalalkan darah saudaranya muslimin. Kenapa? Karena barakallahu fi, keluar dari jalan yang satu tersebut. Dihalalkan darahnya, lalu kemudian boleh untuk ditumpahkan, boleh untuk dibunuh. Gerakan terorisme barakallahu fikum sudah disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya, dan termasuk dari barisan muslimin yang keluar dari jalan yang lurus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka-mereka ini membiarkan para penyembah berhala, dibiarkan. Orang mengagungkan kuburan, orang menuhankan kiai, tidak disentuh sedikit. Rahimani wa rahimakumullah. Tetapi orang yang benar Islamnya memperingatkan kejahatannya, rusak pemahamannya, itu yang menjadi sasaran empuk mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang ingin mewujudkan persaudaraan imaniyah, islamiyah, maka dia harus berjalan di atas jalan yang satu ini. Itulah yang disebut dengan manhajul haq, jalan yang benar. Siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Kalau ternyata, mungkin Bapak akan menyaksikan, ada orang yang berjalan di atas ini, loh kok, malah mereka yang berpecah belah. Dengarkan. Jalan yang lurus ini menyatukan siapapun yang berjalan di atasnya. Kapan terjadi perpecahan? Ucapan Syekhuna Mukhtar rahimahullah adalah ketika orangnya itu berjalan di atas jalan jahiliyah. Prinsip jahiliyah. Maka di saat itulah dia yang kemudian keluar, memecah belahkan dirinya. Barakallahu fikum. Ketika ada sifat-sifat jahiliyah pada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini, itulah yang kemudian membuat perpecahan. Bukan jalannya yang memecah belah, tetapi orangnya yang tidak benar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan kita sering dikejutkan, dikagetkan barakallahu fikum dengan peristiwa, kok sama-sama, tetapi kok malah terjadi perpecahan di kalangan mereka. Maka dengarkan, jangan salahkan sunnah yang menyatukan. Jangan salahkan jalan yang lurus ini yang mempertemukan. Namun kita menyalahkan mereka-mereka rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang kita salahkan? Yang punya jiwa jahili yang ada pada dirinya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dengan saudaranya. Maka dialah barakallahu fikum yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan di kalangan atau orang di atas, di tengah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Sehingga salah dan keliru kalau kita mengatakan masyarakat sama-sama belajar, katanya berjalan di atas jalan yang lurus, kok malah saling barakallahu fikum celah-mencela. Segenap saudaraku kaum muslimin, ulama kita mengingatkan, as-sunnatu, sunnah itu adalah menyatukan muslimin. Jalan yang lurus ini menyatukan muslimin. Yang tidak mau disatukan adalah orang-orangnya. Hafizani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, melalui majlis yang singkat ini saya mengingatkan, pertama, bahwa yang menjadi asas persaudaraan imaniyah, islamiyah adalah apa yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itulah jalan Allah yang lurus dan yang dinaungi dan dipayungi oleh dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kedua, persaudaraan di atas jalan yang lurus ini, persaudaraan yang dipayungi oleh kalimat yang agung dan mulia ini, tidak kemudian berarti tidak ada ingkarul mungkar padanya. bahkan sebagai perwujudan ukhuwah persaudaraan Islamiyah, persaudaraan imaniyah, adalah adanya saling tegur sapa, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati antara saudara kita. Ketiga, bahwa yang menjadi beang keladi penyebab terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin karena banyaknya seruan-seruan syayatin. Mana sih yang dimaksud dengan seruan syayatin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ketika beliau mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Banyak apa sedikit? Farao. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan yang selamat satu. 72-nya. Inilah dia para penyeru-penyeru menuju barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan. Seruan-seruan dari 72 inilah yang mengajak kita untuk berpecah belah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Empat dari 72 ini, empat yang menjadi pentolannya, empat kelompok dan pecahan yang menjadi otaknya. Siapa mereka? Ingat baik-baik, pertama adalah kaum Syiah. Kaum Syiah barakallahu fikum yang membuat onar di mana-mana. Kaum Syiah sebagaimana yang dia telah melakukan kerusakan dan kehancuran di Syria, kerusakan dan kehancuran di negeri Yaman, itu adalah perbuatan kaum Syiah barakallahu fikum. Yang kelaji perpecahan di tengah kaum muslimin adalah kaum Syiah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada sejarah kaum Syiah yang barakallahu fikum yang mau dekat dengan ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Maka malah mereka kaum Syiah ini lebih dekat dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasar. Kedua adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang menghalalkan darah saudaranya semuslim, yang punya pemikiran siapa saja di luar golongannya adalah kafir dan halal darahnya. ISIS dan yang semisalnya, ya, dengan berbagai macam pecahannya barakallahu fikum. Ini dia yang disebutkan di dalam sejarah. Dari 72 golongan yang memecah belah kaum muslimin, otaknya itu ada 4. Apa tadi? Pertama, kaum Syiah. Kedua, Pak Dusun bahkan Khawar. Yang pertama adalah Syiah. Yang kedua adalah barakallahu fikum kaum Khawarij yang terorisme. Kalau lebih mungkin mendekatkan pemahaman, yang sekarang ia lambang besarnya adalah ISIS dan yang semisalnya. Yang ketiga adalah Qadariyah, para pengingkar-pengingkar takdir yang menolak adanya takdir. Manusia punya kemampuan untuk berbuat, tidak ada kaitannya dengan Allah Jalla Subhanahu. Ini para pengingkar takdir. Dan yang keempat adalah Murji'ah. Yang mengatakan, Murji'ah mengatakan bahwa iman seseorang muslim tetap kuat walaupun dia melakukan kekafiran, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Empat otak dari 72 ini lalu kemudian bercabang barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dari sini kita menyadari bahwa yang mengajak kita untuk beragama kesesatan lebih banyak daripada yang mengajak kita menuju agama keselamatan. Satu dibanding 72. Satu dibanding 72 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya akan lebih gampang menjadi orang tersesat dibanding dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang bagus dan buruk agamanya. Sekarang sudah kita menyaksikan barakallahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita yang hidup dipertontonkan oleh peristiwa demi peristiwa yang semuanya berbau agama. Ada orang yang datang ke rumah kita, mengajak kita, ayo keluar, kita keliling dari satu masjid ke masjid. Saya api, istri saya sakit. Sudahlah, Allah Jalla wa'ala yang menjaganya. Anak punya pekerjaan, insya Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apabila kita semangat berbuat dan beramal, ajakkan lagi. Sebentar lagi kita diajak barakallahu fikum untuk kemudian membantu perjuangan yang ada di Palestina, yang ada di situ, dikeruk. Atau ada yang mengajak kita untuk ikut partai tertentu dan seterusnya. Datang lagi yang lain. Kita lihat barakallahu fikum di Jakarta muncul para pengobrak abrik. Ya, tempat hiburan, tempat minuman, menampilkan Islam. Semuanya barakallahu fikum berbaju dengan baju Islam. Ya benar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku, berarti umat istijabah, umat yang menyambut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mengajak menuju perpecahan dari jalan Allah dan jalan Nabi, dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Lo itu kan juga jenggotan lo. Iya benar. Kaum Syiah banyak yang jenggotan. Pakai jubah lagi. Kaum Khawarij yang tadi menghalalkan darah saudaranya jenggotan. Bahkan oleh polisi mungkin menuding kita ini sama dengan mereka. Padahal tidak. Karena kemiripan ada. Mereka mengatasnamakan agama. Itulah yang membahayakan anak-anak kita di belakang hari. Kalau dia terang-terangan mengatakan, saya mengajak Anda untuk bergabung sama aliran ajaran yang didirikan oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India, mungkin tidak akan diterima. Loh, kok ada Rasul kok malah diajak untuk bergabung? Kalau terang-terangan dia mengatakan demikian, bagaimana ajarannya? Kita disuruh keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, pindah dari satu masjid, setiap minggu ada barakallahu fikum jaulahnya, jaulatan, ya, setiap bulan ada waktu keluarnya, pokoknya sudah diatur. Siapa sih? Siapa pendiri ajaran ini? Kalau dia jujur, ini ajaran yang didirikan oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dari India, selesai urusan. Saya kira muslimin tidak akan ikut barakallahu. Tapi dia berpenampilan pakai imamah berlilit, pakai jubah barakallahu. Keningnya, jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud. Wah, sebentar-bentar dikir, inilah yang banyak menipu barakallahu. Kalau kita tidak memiliki ilmu untuk bisa membedakan hal itu, maka kita akan terbawa untuk kemudian menjadi tersesat dan keluar dari jalan Allah yang satu. Dari sini saya mengingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mungkin kita akan tinggalkan lagi nanti, mereka menuju kesesatan lebih cepat dan lebih gampang untuk menjadi orang yang benar barakallahu fikum. Kedua, banyaknya para penyeru-penyeru menuju kesesatan yang menghancurkan persaudaraan Islam dan iman kita, maka di sana kita bertemu dan berjumpa. Untuk menjadi satu yang selamat ini amat sangat terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Dan hidayah itu adalah mahal. Hidayah dari Allah Jalla wa'ala itu adalah mahal. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah maukan. Subhanallah. Sudah diberitahukan banyaknya para penyeru menuju kesesatan yang akan menghancurkan persaudaraan kita. Yang kedua, yaitu mahalnya atau untuk mendapatkan berjalan di atas jalan yang satu, menunggu hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Sementara hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak semua orang mendapatkannya. Namun Allah Jalla wa'ala memilih para pemiliknya dari kalangan hamba-hambanya. Ya, kalau kita ini termasuk dalam golongan yang dipilih. Ya, kalau kita, anak kita, cucu kita termasuk golongan yang dipilih oleh Allah Jalla Subhanah, maka tiba saatnya panggilan dan ajakan untuk kita bersemangat sebagai kedua orang tua mencari jalan keselamatan ini. Mana dia ya Rasulullah? Mana dia wahai Rasulullah? Rabbuna Jalla Subhanah memberitahukan melalui lisan Rasulnya. Ternyata jalan yang selamat itu adalah jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah dilalui oleh para sahabatnya. Inilah dia jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu sebelum saya tutup, saya berpesan buat saudara-saudaraku yang ada di sinali ini bahwa pertama, ujian hidup ini tidak akan berakhir sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Jalla Subhanah. Bersiap-siaplah kita untuk menghadapinya. Kedua, ujian yang paling berbahaya, ujian yang paling menakutkan, ujian yang paling mengerikan adalah ujian kesesatan. Barakallahu fikum. Maka jika kita sayang pada diri kita dan sayang pada anak keturunan kita, mari kita belajar Al-Quranul Karim. Mari kita belajar sunnah Nabi SAW. Mari kita belajar untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah tersebut. Kita bersama-sama. Kalau kita sudah belajar ilmu dari Al-Quran dan sunnah, dan kita sudah menemukan kandungannya dari kebenaran, tinggal kita mengamalkannya. Kalau kita sudah mengilmui kebenaran dan kita mengamalkan kebenaran, itulah dia bertanda bahwa kita sedang berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Bertanda bahwa kita sedang berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Kapan? Di saat kita mengkaji kebenaran melalui Al-Quran dan Sunnah, dan kita berusaha mengamalkan kebenaran, maka di saat itu kita sedang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan kita sedang menuju persatuan imaniyah. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita hidayahnya, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk kemudian berani mengkaji dan menggali kebenaran dan berani mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin. Karena mungkin tadi masih banyak yang belum hadir dan kemudian sempat hadir di malam ini. Saya menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Ba'ats rahimahullah. Persaudaraan dan saudaramu itu sesungguhnya siapa? Kata beliau mengatakan bahwa persaudaraan itu adalah persaudaraan. Persaudaramu itu adalah yang menasihatimu, yang mengingatkanmu, yang memberikan teguran kepadamu. bukan saudaramu itu adalah orang yang lalai terhadap dirimu. Orang yang berpaling dari dirimu. Orang yang cuma taunya basa-basi kalau ketemu, wah, bisa senyum, bisa ini. Tetapi dia ingin menggigit dirimu. Dia ingin memakan dirimu. Dia ingin menerkam dirimu. Dia ingin mengambil hartamu. Itu mujamalah berbasa-basi. Itu bukan saudaramu sesungguhnya. Saudaramu yang benar adalah saudaramu yang mengingatkan engkau, yang menegur dan menasihati engkau, yang mengajak engkau kembali kepada Allah Jalla Subhan. Saudaramu itu adalah yang menjelaskan kepadamu jalan keselamatan, lalu dibimbing anda untuk mengikuti jalan keselamatan. Saudaramu itu adalah yang memperingatkan engkau dari jalan yang berbahaya, lalu engkau berhati-hati darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih dalam lagi sebagai penutup, Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Minhajul Fasilin, beliau menyebutkan, beliau mengatakan, sungguh waqad 'azza fi hadha az-zaman wujud shadiqin 'ala hadhihi sifat. Sungguh amat sangat sulit di masa Imam Ibnu Qudamah. Sungguh amat sangat sulit adanya teman yang memiliki sifat musarahah. Apa itu musarahah? Terang jelas dia bersikap. Salah-salah. Anda keliru-keliru. Ini namanya musarahah. Jelas dan terang sikapnya pada diri anda. Ketika anda berbuat baik, anda lurus, dia memuji dan menyanjung anda. Dia memberikan bantuan untuk kemudian anda di dalam ketaatan. Tapi ketika anda salah, maka dia soroah, terang jelas sikapnya, mengingatkan engkau yang salah. Barakallahu fikum. Wal munasahah, saudara engkau adalah yang selalu mengingatkan engkau kalimat Ibnu Qudamah. Tapi ini sedikit sekali. Apa adanya? لِأَنَّهُ قَلَّ فِي الْأَصْدِقَاءِ مَنْ يَتْرُكُ الْمُدَاهَنَةِ. Karena sedikit sekali dari pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu yang meninggalkan mudahanah, basa-basi tadi. Banyaknya basa-basi. Ya? Kebanyakan barakallahu fikum basa-basi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu tidak mau memberitahukan aib. Kesalahan jelas. Gurunya ini melakukan kesalahan. Tapi karena persaudaraannya tidak lagi dibangun di atas soro'ah, terang jelas munasoha'ah, sudah basa-basi aja. Enggak mau mengingatkan, enggak mau menegur. Barakallahu fikum. Wa kanat salafu. Sementara para pendahulu yang soleh dari kalangan salafus soleh sangat tenang, sangat cinta, sangat bergembira ada orang yang mengingatkan aib-aib mereka. Allahu Akbar. Ini para pendahulu kita yang soleh. Dari kalangan salafus soleh, yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim. Mereka senang dan suka saudaranya ini mengingatkan aibnya, mengingatkan kekurangannya, mengingatkan kesalahannya. Barakallahu fikum. Wa nahnu al-an. Sementara kita sekarang ini, kata Imam Ibnu Qudamah, fil ghalib mayoritasnya abghadunna, orang yang paling tidak kita sukai, orang yang paling kita benci adalah orang yang man ya'rifu uyubana. Orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak sukai, orang yang mengerti aib-aib kita. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh dulu, senang kalau kekeliruannya itu dibongkar, diingatkan dan dinasihatkan. Aib-aibnya itu diingatkan. Barakallahu fikum. Sementara kita ini, Mas Ibnu Qudamah, Sementara kita sekarang mayoritasnya orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak sukai, orang yang paling banyak mengerti aib kita. Subhanallah. Ini kata beliau, wa hadza dalilun ala dhaifil iman. Ini sebagai bukti lemahnya iman yang ada pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemampuan untuk menerapkannya. Kita ini orang-orang yang lemah. Syukur ada saudara kita yang mau mengingatkan kita. Ada saudara kita yang mau menegur kita. Ada saudara kita yang mungkin mau mencubit kita. Mau mencewer kita. Barakallahu fiik. Itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau aib terus terbawa sampai Anda mati? Tidak kemudian mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah itu malah petaka? Maka bagi kita perjalanan salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in menjadi tauladan, dan kita ingin berjalan bersama mereka menapaki jalan keselamatan ini dan jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian Islam pada malam hari ini agak berbeda, jadi kita meneruskan kepada Al-Fatihah yang mendapatkan jasa kemahiran.